Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'ad. Tayyib, intahayna amsi min mabhath. Naam. Al-khilaf, ikhwani fillah, fi al. Naam, fi al. هل المعرف نعم همزة واللام أو لام فقط أو همزة فقط نعم الآن ندخل في مبحث بعد قال الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى أقسام المعرفة وتنقسم المعرفة إلى ثلاث أقسام وذلك أنها إما لتعريف العهد أو لتعريف الجنس أو للاستغراء المعرفة terbagi menjadi tiga jenis nah Qayyidah bin ma'arifah Lidakhrujal mausulatu Kaddarib Wallati Lilamhil asri Kalfadl Wazzaidah Allazimah kal'an Naam Wa ghairul lazimah Kalyazim Tayyib Berarti al secara umum ikhwani fillah kalau kita perhatikan sebelum kita masuk ke al ma'rifah. Jadi al itu banyak macamnya. Naam. Yang akan kita bahas ini hanya satu dari naam macam-macam al yaitu al ma'rifah. Yang al ma'rifah itu sendiri juga terbagi lagi. Jadi al secara umum ikhwani fillah bisa terbagi menjadi naam beberapa bagian. Yang pertama al ma'rifah Yang kedua mausulah, yang ketiga lilamhil asli, yang keempat naam zaidah. Dan zaidah ini terbagi menjadi dua, yaitu zaidah lazimah dan apa? Ghairul lazimah. Paham? Nah, insyaallah kalau al yang lain kita bahas naam di tempatnya. Sekarang kita ambil dulu apa? Al mu'arifah aja. Nah. Makanya dikatakan dalam ta'liq Nah, dikatakan al-ma'rifah untuk mengeluarkan jenis-jenis yang lain yang tidak berfungsi untuk apa? Ta'rif. Baik. Nah, al-ma'rifah terbagi menjadi tiga jenis. Nah, yang kemungkinannya itu adalah untuk li ta'rifil ahdi. Baik. Ai li ta'rifis syai' al-ma'hud, yaitu untuk memakrifatkan sesuatu yang sudah apa? Sudah dikenal di dalam benak. Nah, al-ma'hud yaitu sesuatu yang sudah dikenal di benak kita. Nah, dalam artian bukan sesuatu yang asing. Itu namanya sesuatu yang ma'hud. Nah. Au li ta'rifil jinsi. Ya, yang kedua atau untuk apa? Memakrifatkan nama suatu jenis. Yang ketiga au lil istighraq. Atau apa? Untuk menunjukkan apa? Cakupan yang luas. Mencakup semua bagian-bagian naam dari naam kata tersebut. Qala fa ammal lati li ta'rifil ahdi fatanqasimu qismain. Sekarang dirinci lagi. Nah, yang ta'riful ahdi akhwani fillah terbagi menjadi dua macam. Baik. Zada fi awdahil masalik wal mughni thalithan. Nah, dan Imam Hisham Ikhwani Fillah menambahkan di kitab yang lain Allahul Masalik dan Mughni jenis yang ketiga. Kita baca dulu jenis pertama dan kedua yang disebutkan dalam kitab agar tidak membingungkan. Nah, jadi yang pertama, nah, atau pembagian al-ahdiyah ini lebih nah kenalnya dikenal apa al-ta'rifil ahdiyah dikenal dengan al Ahdiyah. Al-ahdiyah Nah, sebenarnya terbagi menjadi tiga, cuma disebutkan Ibnu Hisyam dalam qatar dua. Nah, qala li'anna al-ahda imma dzikriyun wa imma dzihniyun. Dikarenakan ahd, yaitu suatu apa? Pengenalan di benak kita tentang suatu perkara itu kemungkinannya adalah dzikri, yaitu karena sudah disebutkan, yang disebutkan sebelumnya, atau zihni, yaitu memang sudah dikenal di benak, itu maksudnya. Nah, dzikri bika sanidzal al-mu'jamah wa hiya allati yataqaddamu li mashubiha dzikrun fil kalam, yaitu yang apa? Nah, telah mendahului, ya, yang mendahului, nah, untuk apa mashubnya, yaitu kata yang ditempeli al itu, ini namanya mashub. Ya, li mashubiha maksudnya apa? Kata yang apa ditempeli al, atau yang kemasukan al. Nah, yaitu nah ahdi dzikri, dzikri maksudnya dzikri di sini adalah apa? Adanya nah penyebutan lebih dahulu ikhwani fillah dalam kalam tersebut, nah sebelum apa? Sebelum kata yang ditempeli al. Dengan contoh akan mudah misalnya. Dengan contoh akan mudah ikhwani fillah. Ahdi dzikri yaitu bahwasanya penyebutan nah sesuatu yang ditempeli al itu sudah ada sebelumnya. Kaqaulihi ta'ala kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula. Perhatikan apa awal ayatnya. Taim inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Ya sungguhnya kami akan mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Nah, ini penyebutan rasul di depannya tidak. Kemudian fa'asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdan wabila. Kemudian Fir'aun bermaksiat kepada rasul yang kami utus tersebut. Berarti ar-rasul dan al di sini namanya al-ahdi apa? Dzikri. Al-ahdi dzikri kenapa? Karena nah ar-rasul yang kata rasul yang kemasukan al ini nah sebelum itu sudah disebutkan dalam kalam. Ya. Nah, rasulan. Kama arsalna ila fir'auna rasulan. Dan faedah al-ahdi dzikri at-tanbih ala mashub ala anna mashubaha huwa ainul awal. Nah, faedahnya untuk apa memberikan tanbih bahwasanya nah kata yang ditempeli al tersebut itu adalah apa yang dimaksud di awal, itu adalah yang disebutkan di awal itu. Jadi ar-rasul pada fa'asa fir'aun rasul ya rasulan yang disebutkan di depan. Nah, yaitu dalam hal ini siapa berarti? Musa. Nah, alaihi salam. Qala al-musannif al-mughni wa ibratu hadhi ay al-amr alladhi tu'tabaru bihi wa tukhtabaru ya'ni alamataha an yasudda ad-dhamira masaddaha ma'a mashubiha. Tayyib ala tara annahu yasihu an taqula fi al-amthilati allati dhakaraha ishtaraytu farasan thumma bi'tuhu wafil ayati fiha misbahun huwa fi zujajah. Naam, huwa misbahun huwa fi zujajah. Naam, al-misbah kenapa? Misbahunil misbahu fi zujajah. Jadi diganti dengan dhamir. Wa fil ayah allati dzakarnaha fa'asahu fir'aun, ya kan? Kama arsalna ila fir'auna rasula, kemudian bisa. Nah, sah saja, benar saja untuk apa? Diganti dengan dhamir ya tidak? Fa'asahu fir'aun. Ya, kemudian Fir'aun bermaksiat kepadanya. Ya. Nah, maka ikhwan fillah, ibrahnya berarti apa? Ibrah di sini ya al-amru alladhi tu'tabaru bihi wa tukhtabaru yakni alamataha. Naam. Yaitu perkara yang bisa dijadikan patokan, ini maksud Ibnu Syam ibrah untuk mengetahui ini al apa. Kalau untuk mengetahui al ahdi dzikri ikhwan fillah, yaitu tipsnya, cara-caranya. Tipsnya untuk mengetahui itu al ahdi dzikri yaitu apa? An yasuddad dhamiru masaddaha. Maka maksudnya di mana apa? Dhamir itu bisa apa? Menutup ya, menutup tempatnya, yaitu bisa menduduki kedudukan naam kata yang ada alnya itu. Jadi kalau naam kata yang ada alnya itu bisa diganti dengan dhamir yang kembali kepada naam kata yang disebutkan sebelumnya, maka itu berarti al-ahdi dzikri. Tapi kalau tidak bisa maknanya menjadi naam beda, ini berarti bukan ahdi dzikri. Paham? Seperti misalnya tadi contoh, kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asahu fir'aun. Oh bisa berarti. Berarti ar-rasul alnya di sini ahdi dzikri. Taim. Kemudian wa imma dhihni. Naam. Wa yu'abbaru anhu bil ahdil ilmi. Ini sama ahdi dhihni dengan ahdi ilmi. Wal muradu bil ma'hud dhihni awil ilmi huwa ma ya'rifuhu al-mutakallim wal mukhatab. Dan yang dimaksud dengan ma'hud dhihni yaitu sesuatu yang sudah dikenal secara di benak kita atau dalam pengetahuan kita, yaitu dalam benak kita sudah tahu, dalam pengetahuan kita sudah tahu, yaitu diketahui oleh mutakallim dan mukhatab yang berbicara dan yang diajak bicara. Wa huwa ma'hudun bainahuma lakinnahu lam yataqaddam dzikruhu asla. Ya, dan itu adalah sesuatu yang sudah dikenal, sudah diketahui antara keduanya, akan tetapi tidak didahului penyebutannya. Walam yakun hadiran inda takallum, dan tidak pula hadir ketika apa? Ketika pembicaraan. Tapi jelas sudah dipahami. Nah, yang dimaksudkan adalah itu misalnya. Oleh apa? Mutakallim dan oleh mukhatab. Misalnya, gampangnya akhanifillah, misalnya seseorang tayyib di suatu ma'had, di suatu syekh utamanya, ja'a syekh, padahal di sana ada syekh yang lain. Cuman kalau sudah mengatakan ja'a syekh, adalah yang dimaksud adalah syekh fulan, itu tok. Itu ahdi dzihni. Nah. Nahu idhuma fil ghar. Idhuma fil ghar. Tatkala mereka berdua berada di ghar. Ini sudah na'am ma'hud di sisi kita bahwasanya al ghar na'am yang dimaksud adalah apa? Kuwathur. Na'am. Kuwathur. Wa nahu idh yubay'una katahta syajarah. Na'am. Tatkala mereka membaiatmu di bawah syajarah, di bawah pohon, yaitu pohon apa? Yang dikenal dengan bai'ah apa ini? Bai'ah turadwan, di bawah pohon? Ya pohon itu, yaitu pohon samur jenisnya. Nah, macam syajarah, ya pohon yang para sahabat dulu membai'ah di bawahnya. Tidak semua pohon. Tayyib. Fal awwal lahu qaulika ishtaraitu farasan thumma bi'tul farasa. Tadi nantisnya bagaimana? Bisa diganti dengan dhamir. Ishtaraitu farasan thumma bi'tuhu. Ai bi'tul farasal madhkur. Maksudnya aku menjual apa? Menjual kuda yang disebutkan di depan. Aku telah membeli kuda, kemudian aku jual kuda itu, bukan kuda yang lain, tapi kuda yang disebutkan tadi di depan. Ini namanya al-ahdi dzikri. Walaupun takum mabitu farosan, lakana farosan ghairal awal. Seandainya aku mengatakan kemudian aku menjual seekor kuda, maka tentunya yang di Maksud di sini adalah kuda selain kuda yang disebutkan di awal. Kenapa? Karena kedua-duanya dalam bentuk nakirah. Paham? Taim. Qala al-mu'allif hadza isharatun ila al-qa'idatil masyhurah. Ini isyarah kepada suatu kaidah yang masyhur. Nah, perhatikan dan ini bagus ikhwani fillah. Wa hiya anna nakirata idza u'idat nakiratan kanat ghairul awal. Kanat ghairul ula. Bahwasanya nakirah apabila diulangi penyebutannya dengan nakirah juga, maka apa? Itu berarti apa? Bukan nakirah yang pertama. Berarti itu sesuatu yang lain. Paham? Wa idza u'idat ma'rifatan kanat ainal ula. Apabila disebutkan secara ma'rifah atau dengan isim ma'rifah, maka itu adalah apa? Yang pertama. Jadi sama dengan yang disebutkan di depan. Nah, ini fungsinya dalam memahami makna ayat wa ja'alu min dhalika qaulahu ta'ala, dan mereka menjadikan termasuk dari penerapan kaidah ini perkataan Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Perhatikan. Di sini yang disebutkan dalam bentuk ma'rifah mana? Al-usr, ya kan? Al-usr kemudian diulangi lagi al-usr. Berarti kesulitannya al-usr yang kedua adalah al-usr yang pertama, satu kesulitan. Cuman yusran dalam bentuk apa? Nakirah. Yusran yang pertama berbeda dengan yusran yang kedua. Berarti satu kesulitan Allah Subhanahu wa taala janjikan apa? Dua kemudahan. Nah, wa hadza ma'na ma yurwa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghriba usrun yusrain. Dan inilah makna yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan na'am satu kesulitan itu mengalahkan dua kemudahan. Dalam artian na'am seorang jangan merasa kalau sudah sulit itu putus asa. Kenapa? Karena Allah janjikan dua kemudahan dua kali. Satu kesulitan. Tidak akan berarti apa? Tidak akan kesulitan itu mengalahkan janji kemudahan yang Allah berikan. Idzil usru u'ida ma'rifatan fa huwa wahid. Sebab na'am usr diulangi dalam bentuk ma'rifah, berarti itu satu. Walisr u'ida nakiratan fa huma itsnan, dan yusr diulangi dalam bentuk nakirah, maka itu adalah dua. Nah, dua kemudahan. Cuman wal hadits lam yathbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa min marasilil hasan. Nah, dan hadits tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab itu dari mursal hasan. Nah, cuman maknanya sahih. Dalam artian jelas pemahamannya. Nah, wa qad nadzama al-Jalal As-Suyuti rahimahullah hadhihi al-qa'idah fi alfiyah nam uqudil juman biqaulihi thumma min al-qawa'idil mushtahirah idza atat nakiratun muqarrarah taghayyara wa in yu'arraftani tawafaqa kadzal mu'arrafani syahiduhu alladhi ruwina musnada la yaghribal yusraini usrun abada. Nah, cuman haditsnya dhaif. Ta'liq panjang insyaAllah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nartai bihada subhanakallah.